RT. Bilang apa? Hancur lebur jadi istrimu. Tiap hari kau pukuli, kau tendangi, kau maki-maki. Seperbanyakkan omong, jadi perempuan. Hancur.